Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai dari kitabul ilm ke pertanyaan yang ke-70. Su'ila Syekh ra'ahullah ta'ala, ma ra'yu fadilatikum fi ta'allum at-tajwid wal iltizam bih, wa hal sahih ma yadhkaru an fadilatikum hafizakum Allah ta'ala min al-wuquf bit-ta' fi an-nahwi as-salah wa az-zakah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ra'ahullah, semoga Allah menjaganya, beliau ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang mempelajari tajwid dan pengharusannya? Apakah sahih apa yang disebutkan tentang antum hafidhakumullah dari berhenti di atta, di seperti ucapan as-salah atau az-zakah? Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang mempelajari ilmu tajwid dan iltizam bih, berpegang teguh dengannya, menjalankan dari apa yang dijelaskan di dalam ilmu tajwid tersebut, menerapkan sebagaimana yang disebutkan. Soal yang kedua itu berhenti pada atta di kalimat-kalimat yang di sana ada ta marbutah, seperti as-salah wa zakah. Apakah benar engkau mengatakan as-salah dengan as-salat, az-zakah dengan az-zakat dengan ta, al-wukuf bit-ta bukan dengan ha? Yang ma'ruf yaitu al-wukuf bil-ha, az-zakah, as-salah. Dan ada yang menukilkan bahwa engkau mengatakan dari kalimat-kalimat atau lafad-lafad yang diakhiri dengan ta marbutah, dengan engkau katakan ta, yaitu dengan ta, ta ta'nid, as-salat, az-zakat, wa hakadha. Fa'ajaba qailan, la ara wujub al-iltizam bi ahkam at-tajwid allati fussilat bi kutub at-tajwid, وإنما أرى أنها من باب تحسين القراءة، وباب التحسين غير باب الإلزام. Maka beliau jawab, aku memandang tidak wajibnya beriltizam dengan hukum-hukum tajwid yang diperinci di dalam kitab-kitab tajwid. Hanya saja aku memandang bahwa itu termasuk dari bab tahsin al-qira'ah, termasuk dari pembagusan bacaan. Dan bab at-tahsin, yaitu pembagusan bacaan, bukan bab al-ilzam, pengharusan. Jadi Syekh berpendapat di sini tidak harus seorang untuk iltizam dengan hukum-hukum tajwid. Tidak wajib hukumnya seorang untuk membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid yang disebutkan di dalam ilmu tajwid. Tidak harus seperti ikhlab, ikhfa, idgham, gunnah, dan yang lainnya. Ini pendapat beliau. Dan memang khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Dan Syekh berpendapat seperti ini. Nah, beliau mengatakan itu hanya bab tahsinul qira'ah. Siapa yang ingin bagus bacaannya dan sempurna, maka bacalah Al-Quran dengan hukum-hukum tajwidnya, ikhlaf, ikhfa, idgham dan yang lainnya, terapkan itu, maka itu termasuk dari kesempurnaan. Hada. Baik. Adapun yang wajib, yang ma'ruf, yang itu tidak diperselisihkan dari harokat-harokatnya jelas. Tidak boleh seorang membaca semestinya fathah dibaca kasrah. Yang semestinya dia tidak pendek. Nah, yakni panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Kitab dibaca kitabun. Nah, dalikal kitab dibaca dalikal kitab. Nah, ini tidak benar. Nah, dengan membaca seperti itu, yakni yang panjang pada aslinya panjang, dia baca pendek tidak boleh. Dan hukumnya wajib yang seperti ini. Nah, maka ini tidak ada khilaf. Adapun yang ada khilaf yaitu dalam ahkamut tajwid yang diperinci seperti idgham, ikhfa, ikhlab dan yang lainnya. Baik. Wa qad thabata fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu su'ila kayfa kanat qira'atu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim yamuddu bi bismillah wa yamuddu bir rahman wa yamuddu bir rahim. Telah sabit di sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau ditanya tentang bagaimana cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat maddan, bacaan beliau panjang. Kemudian ia membaca bismillahirrahmanirrahim dengan dipanjangkan, yaitu yamuddu bi bismillah, dia panjangkan. Ketika ia mengatakan bismillah, bismillah. Naam, wa yamuddu birrahman, arrahman. Naam, bismillahirrahman. Wa yamuddu birrahim, dan dia panjangkan arrahim, arrahim. Panjang. Wal mad huna tabi'i. La yahtaju ila ta'ammudihi. Wan nasu 'alayhi huna yadullu 'ala annahu fawqa tabi'i. Dan mad di sini adalah mad tabi'i. Dan tidak butuh atau tidak diperlukan untuk kesengajaannya. Mad tabi'i panjang yang wajar, yaitu dua harakat. Hada, hada, dua harakat, hada. Ha, dua harakat, da, dua harakat. Ini tabi'i. Baik. Tidak butuh untuk dipanjangkan dengan sengaja. Kalau dipanjangkan dengan sengaja, maka dia lebih dari mad tabi'i. Adapun nas di sini, yaitu nas yang ada dalam hadis itu, yadullu ala annahu fawqa tabi'i, menunjukkan bahwa ia lebih dari mad tabi'i. Dia panjangkan bismillah panjang, kemudian ar-rahman, dan ar-rahim panjang. Hada. Wal mad huna tabi'i la yahtaju ila ta'ammudihi wan nasu 'alayhi huna yadullu 'ala annahu fawqa tabi'i. Beliau dalilkan dengan ini bahwa ahkam tajwid tidak wajib. Nah, ahkam tajwid yaitu yang dimaksud dari ahkam yang terperinci dari bacaan-bacaannya, ikhlab, idgham, ikhfa dan yang lainnya tidak wajib. Itu hanya bab tahsinul qira'ah. Walau kila bi anna al-ilma bi ahkam at-tajwid al-mufassalah fi kutub at-tajwid wajib la lazima ta'thim ta'thim akthar al-muslimin al-yawm. Kalau dikatakan bahwa ilmu mempelajari hukum-hukum tajwid secara terperinci di kitab-kitab tajwid wajib, maka mengharuskan kebanyakan orang-orang muslimin hari ini mereka berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak menerapkan ahkam tajwid. Hala. Wala kulna liman arada tahaddus bil lughatil fusha tabbik ahkam at-tajwid fi nutqika bil hadith wa kutub ahli al-ilm wa ta'limika wa mawa'idik. Dan jika membaca bahasa Arab itu harus sama juga sebagaimana membaca Al-Qur'an, yang diterapkan dari ahkam tajwidnya, maka kami atau niscaya kami akan katakan kepada seorang yang ingin berbicara dengan bahasa yang fusha, bahasa Arab baku, bahasa Arab yang fasih sebagaimana Al-Qur'an, maka kami akan katakan kepadanya, tabbiq ahkam at-tajwid, praktekkan hukum-hukum tajwid di dalam ucapanmu, di dalam hadis, di dalam kitab-kitab ahli ilm, di dalam pengajaranmu dan nasihat-nasihatmu. Nah, berhubung di sini tidak diilzamkan, maka tidak perlu seorang untuk menerapkan hukum tajwid ketika dia berbahasa Arab, ketika dia membaca hadis, ketika dia membaca kitab-kitab ahli ilm dan yang lainnya. Hada. Dan memang demikian sebagaimana kata Syekh, yakni selain dari Al-Qur'an tidak perlu diterapkan ahkam tajwid dari ikhfa, iqlab, nah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena bukan Al-Qur'an. Adapun ahkam tajwid itu hanya pada Al-Qur'an. Nah, hanya pada Al-Qur'an. Baik. Nah, dengannya ketika kita melihat ada nun bertemu dengan syin, tidak perlu kita dengungkan, tidak apa-apa. Hada. Baik. Jadi dibaca idhar min syarri. Baik. Hada. Dan juga demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam mukaddimahnya, yaitu mukaddimah tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, wa sunnah aidan tanzilu alaihi al-wahyu kama yanzilu al-Qur'an. Dan as-sunnah yaitu al-hadis, hadis juga dia adalah wahyu sebagaimana Al-Qur'an itu wahyu diturunkan oleh Allah SWT. Illa annaha tutla kama yutla al-Qur'an. Illa annaha la tutla kama yutla al-Qur'an. Hanya saja as-sunnah al-hadith tidak dibaca sebagaimana dibacanya Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan hukum tajwid. Tapi hadith tidak perlu. Ada min syururi anfusina. Nah, tidak perlu. Min syururi anfusina. Hakada. Waqad istadalla al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini nas ini di mukaddimah Ibnu Katsir, di tafsir dan di mukaddimah dikatakan oleh Ibnu Katsir seperti ini. Waqad istadalla al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ghairuh min al-a'immah ala dhalik bi adillatin katsiratin ليس هذا موضع ذلك. وقد استدل الإمام الشافعي الإمام الشافعي telah berdalil, yakni berdalil menunjukkan bahwa di dalam membaca hadis atau yang lainnya selain Al-Qur'an tidak perlu diterapkan hukum tajwid dari ikhfa-nya, idghamnya dan yang lain. Dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya dari kalangan para imam dengan dalil-dalil yang banyak sekali. Dan bukan di sini tempatnya, kata beliau. Taib nuasil. Wali'alam. Anil qawla bil wujub yahtaj ila dalil. Tabra'u bihid zimma. Amam Allahi Azza wa Jal. Fi ilzami ibadah. Fi ilzami ibadah. Bima la dalila ala ilzamihim bihi. Min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Au ijma'il muslimin. Hendaknya diketahui bahwa pendapat wajib, mereka yang berpendapat wajib menerapkan hukum-hukum tajwid secara terperinci sebagaimana yang disebutkan tadi, dari ikhfa'nya, idghamnya dan yang lainnya, maka butuh dalil agar hilanglah az-zimmah, hilanglah tanggungan itu, hilanglah beban kepada kita, karena kewajiban itu adalah tanggungan, suatu beban yang dibebankan kepada kita. Maka siapa yang ia mengatakan wajib, maka hendaknya dia menantangkan dalilnya sehingga kita menerapkannya dan lepaslah tanggungan itu di hadapan Allah Azza wa Jal, di dalam mengharuskan hambanya dengan apa yang tidak ada dalil untuk mengharuskan mereka dari kitab Allah, baik itu dalil dari kitab, yaitu kitab Allah Ta'ala, ataupun dalil dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau ijma'il muslimin, tidak ada. Waqad dhakara syekhuna Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah fi jawabin lahu anna tajwida hasbal qawaid al-mufassalati fi kutub at-tajwid ghair wajib. Telah disebutkan oleh syekh kami, yaitu Abdurrahman Sa'di, sahibu tafsir Taisir Karimir Rahman rahimahullah, dia menyebutkan di dalam jawaban beliau bahwa tajwid menurut kaidah-kaidah yang terperinci di dalam kitab-kitab tajwid hukumnya tidak wajib, ghairu wajib. Nah, kemudian kata beliau, wa qad tala'tu ala kalami li Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah haula hukm at-tajwid qala fihi, dan aku telah membaca ucapan Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di sekitar hukum tajwid, dan beliau berkata di dalam halaman 50 di jilid 16 di Majmu' Ibn Qasim rahimahullah, yaitu kumpulan fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dikumpulkan oleh Ibn Qasim rahimahullah lil fatwa, wala yaj'alu himmatahu fima hujiba bihi aktsarun nas min al-ulum an haqa'iq al-Qur'an imma bil waswasa fil huruj hurufihi ila akhirih. Insyaallah pembahasan ini, yani atau apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhasil, dari khilaf ulama, perbedaan ulama bagaimana menerapkan ahkam tajwid, yaitu penerapan tentang hukum-hukum sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari contoh ikhfa, idgham dan yang lainnya, mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Hanya afdal, lebih baik dan termasuk dari kesempurnaan seorang ketika membaca Al-Quran, dia terapkan dari hukum-hukumnya. Nah, ini yang diperselisihkan oleh mereka, bukan tentang membaca sesuai makhrajnya, membaca yang itu panjang kemudian apakah boleh dipendekkan atau kebalikannya, tidak. Karena hal yang seperti itu sepakat mereka. Nah, kita keluar dari bab ini, maka sesungguhnya di dalam membaca Al-Quran jelas kita dituntut, dianjurkan untuk yang sempurna. Maka dari itu, dalam rangka ihtiyatan, dalam rangka berhati-hati, dan dalam rangka untuk mencari yang lebih baiknya, maka belajar ilmu tajwidnya. Karena kesempurnaan itu, maka kita terdorong untuk mengamalkan yang lebih utama, yaitu dengan mempraktekkan membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Karena di sana juga mereka berdalil, yaitu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dari Al-Quran ini, disampaikan Al-Quran ini kepada kita dengan bacaannya. Nah, dengan bacaannya, bukan kita bikin-bikin mendengung kita bikin-bikin, kenapa kita bikin sendiri, yaitu dengan idgham. Nah, tidak. Memang seperti itulah bacaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada. Karena turunnya Al-Qur'an bukan hanya sekedar hurufnya saja, tapi bacaannya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membacanya? Baik, nah, naktafi bihadzal qadar, alhamdulillah.